Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذريته ومن اتبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله أخواتي في الله yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan jazakumullahu khairan atas undangannya dan atas husnudzonnya kepada saya untuk menyampaikan tausiah berkaitan dengan, walaupun judulnya cukup menggigit ini ya, Muslimah Penggenggam Bara Api. Maksudnya merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan disebutkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad yang dhaif, akan tetapi memiliki syawahid atau hadis-hadis lain yang semakna sehingga maknanya bisa disahihkan. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun al-mutamassiku fihi bidinihi kalqabidhi 'alal jamr. Dan akan datang suatu masa ketika itu orang-orang yang berpegang erat menjalankan ajaran dinnya itu seperti orang yang sedang menggenggam bara api. Artinya sungguh berat bagi seorang yang hidup di zaman itu untuk tetap berpegang teguh dengan din, seperti beratnya seseorang disuruh menggenggam bara api. Ya. Barangkali ini yang menjadi alasan panitia untuk membuat kajian dengan judul seperti ini. Dan tadi hadis ini sanadnya dhaif, akan tapi maknanya sahih berdasarkan syawahidnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih. Ikhwani wa akhwati fillah, kita yakin semua ya bahwa ketika kita mengatakan, mengucapkan dua kalimat syahadat dengan segala konsekuensinya, maka di antara konsekuensi tadi adalah Allah akan meminta pembuktian dari pernyataan kita bahwa kita telah beriman kepadanya. Oleh karena itu, ujian atau cobaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang muslim dan muslimah. Dan ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala tadi sejatinya adalah bukan karena Allah ingin menyusahkan kita, bukan karena Allah ingin kita ini kesakitan, ya, atau kita ini sedih, dirundung, gundah, gulana, bukan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya ujian-ujian yang Allah timpakan kepada hambanya itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyiksa sang hamba. Ya, akan tetapi maksud utama dari tujuan itu adalah membuktikan. Karena iman ini perlu pembuktian. Dan itu juga sudah menjadi sunnatullah yang berlaku untuk semua orang yang mengaku beriman. Ranking satu yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Makanya Rasulullah mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang paling mendekati para nabi, dan seterusnya secara urut. Ya. Makin kuat dan baik kadar keimanan seseorang, maka ujiannya juga akan makin berat. Maka dari sisi ini, beratnya ujian itu merupakan pertanda sebetulnya. Selama ujian yang dimaksud di sini bukan ujian yang murni berkaitan dengan kelemahan dalam beragama, ya, karena kita harus bedakan ujian mana yang merupakan pertanda bahwa kita ini orang yang baik agamanya, dengan ujian mana yang justru menunjukkan kalau kita ini orang yang tidak baik agamanya. Dan cara membedakannya mudah. Kalau yang kita alami, yang kita rasakan, itu sesuatu yang di luar kemampuan kita, bukan karena kesalahan kita dalam berbuat atau bersikap, secara syar'i kita tidak salah, ya, namun murni merupakan ibtila dari Allah, ujian dari Allah, ya, maka ini yang insya Allah merupakan pertanda akan kesolehan dan ketakwaan seseorang. Namun jika ujian ini merupakan sesuatu yang secara syar'i tidak disukai dan kita dituntut untuk berusaha menghilangkannya, secara syar'i tidak disukai dan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh syariat untuk menghilangkan, untuk merubah apa yang kita alami ini, maka itu adalah ujian yang atau itu adalah musibah yang membahayakan agama kita. Sebagai contoh soal adalah musibah yang membahayakan ini seperti orang yang tidak istiqomah dalam beragama. Tidak istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib, hal-hal yang sifatnya wajib masih suka ditinggalkan. Ini sebetulnya musibah. Musibah ini. Akan tapi bukan musibah seperti ini yang berbanding lurus dengan kecintaan Allah kepada sang hamba tentunya. Ya. Lain halnya bila seseorang diberi ujian ketika dia bersikap taat, dia mendapatkan kritikan dari kanan kiri. Dimusuhi semata-mata karena dia menjalankan agamanya. Ini juga musibah. Akan tetapi musibah ini yang akan membuktikan kualitas keimanan seseorang. Akan berbanding lurus dengan apabila dia mampu melewati ujian ini dengan baik dan benar, ya, tidak menjadikan dia kendor, futur dalam beragama, atau bahkan na'udzubillah sampai berbalik, ya, meninggalkan apa yang Allah perintahkan karena tidak kuat dengan cibiran orang lain, maka ketika itulah baru ujian ini menjadi musibah yang benar bagi dia, musibah yang benar-benar mencelakakan dia. Akan tetapi ketika dia bisa melalui ujian ini dengan tetap istiqomah, maka itu yang akan mengangkat derajatnya, menjadikan dia semakin dicintai dan dekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian adalah sesuatu yang nggak bisa kita hindari, ya, karena itu merupakan pembuktian atas kebenaran iman setiap orang yang mengaku beriman. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang pertama, Allah sudah menjelaskan tentang hal ini. Alif lam mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah orang-orang itu mengira, mereka punya persepsi bahwa setelah mereka mengatakan kami telah beriman, mereka akan dibiarkan saja, tidak diberi ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la'lamanna al-kadzibiin. Padahal orang-orang sebelum mereka yang juga mengatakan hal yang serupa telah kami uji, sehingga terbuktilah oleh kami siapa yang benar dengan ucapan dan pengakuannya dan siapa yang berdusta. Jadi dari sisi ini ujian adalah sesuatu yang mustahil untuk kita hindari. Mustahil, gak bisa. Ya. Yang merasa tidak diuji dia sedang mendapat ujian berat. Yang merasa tidak diuji, itu dia sedang mendapat ujian sebetulnya. Yang merasa, alhamdulillah kok saya selama ini enak-enak saja ini. Gak ada yang mengkritik, gak ada yang mencibir, padahal di kanan-kirinya tidak sejalan dengan dia. Ini dia sebenarnya sedang mendapat ujian. Karena belum tentu sikap dia itu adalah sikap yang benar. Karena sudah menjadi sunnatullah, yang namanya al-haq dengan batil itu selalu bertolak belakang. Ya. Kalau kita tidak mendapatkan respon apa-apa, dan kita sudah merasa apa yang kita lakukan ini benar, coba dikoreksi lagi. Ya. Kecuali kalau yang sekeliling kita ini sudah satu jalan semuanya. Namun ketika kita hidup di tengah-tengah orang yang bertolak belakang, dan mereka membiarkan saja, tidak memberikan respon apapun, maka ini mestinya menjadikan kita, mendorong kita untuk meneliti lebih lanjut. Apakah sudah benar seperti ini yang Allah inginkan? Ya. Karena manusia terbaik mendapatkan ujian. Manusia yang paling baik beragamanya, yang paling mengerti bagaimana cara mengamalkan ajaran ini, mendapat ujian yang paling berat. Dan kita tidak mungkin bisa menyaingi kebaikan dan kesolehan serta ketakwaan para nabi. Ikhwani wa akhwati fillah, bagaimana agar kita ini bisa senantiasa istiqomah? Karena yang penting itu bukan sekedar kita mengatakan kita telah beriman, namun bagaimana setelah itu agar kita ini istiqomah dalam iman. Makanya salah satu wasiat terpenting yang diminta oleh sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'innya, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, sampaikan kepada saya suatu ucapan yang setelah ini saya tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Ya, ini ucapan nasihat yang ringkas dan padat serta sangat berbobot. Apa jawab Rasulullah? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah kamu dalam keimanan ini. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita istiqomah. Masuk Islam mudah. Sekedar masuk Islam cukup mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia sudah sah dianggap sebagai seorang muslim. Tapi setelah itu ada hal-hal yang menjadi konsekuensi dari ucapan ini agar dia tetap dianggap sebagai seorang muslim. Kalau tidak dilakukan konsekuensinya ini, maka keislamannya akan batal lagi. Ya. Nah, di antara konsekuensi-konsekuensi tadi adalah muaranya bertemu pada istiqomah dalam menjalankan Islam. Dan istiqomah ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib karena Allah perintahkan untuk seperti itu. Rasulullah juga memerintahkan qul amantu billahi tsumma istaqim. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, senantiasa mengaitkan antara iman dengan istiqamah. Mereka orang-orang yang mengatakan rabbunallah kemudian berhenti, tidak mau terikat dengan konsekuensi, enggak, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah dalam ucapannya ini. Fastaqim kama umirta. Ya, Allah berfirman fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan. Dan ini adalah karunia atau fadilah yang sesungguhnya. Orang yang diberi usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia juga bisa istiqomah terus. Dalam hadis Rasulullah mengatakan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Manusia yang paling baik itu adalah yang umurnya panjang tapi amalnya juga baik. Jadi dia bisa istiqomah dalam waktu yang lama. Ini manusia yang paling baik, kata Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Jadi senantiasa istiqomah ini adalah satu-satunya yang bisa menjamin kita untuk menjadi manusia yang bahagia nanti di akhirat. Sebagaimana yang tadi Allah sebutkan di surat Fussilat, tatanazzalu alaihimul malaika. Yang orang-orang yang mengatakan Rabbunallahu thumma staqamu itu, kemudian mereka istiqomah sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan turun menjelang dia meninggal dunia. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut terhadap apa yang akan kalian hadapi setelah kematian. Wa la tahzanu, dan jangan kalian sedih terhadap apa yang kalian tinggalkan dari dunia ini. Sedih memikirkan nasib anaknya yang masih kecil-kecil, memikirkan nasib perniagaannya atau kedua orang tuanya. Enggak, jangan sedih. Jangan takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan berbahagialah kalian dengan jannah yang dijanjikan bagi kalian, yakni karena keistiqomahan kalian setelah beriman. Lantas siapa yang akan mengurus urusan dunia yang saya tinggalkan ini? Nahnu awliyakum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan mengambil alih urusan kalian itu. Allah mengatakan seperti itu. Ya. Allah sudah mengatakan, sudah berjanji untuk mengambil alih, mengurusi apa yang kita tinggalkan di dunia, asalkan kita istiqomah. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan di akhirat juga demikian. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Semua yang ada di sana yang kalian inginkan itu ada di jannah tadi. Jadi ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang istiqomah, ya, yang sangat luar biasa. Kalau Allah sudah berjanji untuk mengurus nasib kita ketika di dunia, termasuk nasib karib kerabat kita yang kita tinggalkan nanti ketika kita meninggal dunia, kemudian menangani nasib kita di akhirat, maka apa yang perlu kita takutkan, apa yang perlu kita sedihkan? Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita supaya bisa istiqomah? Pertanyaannya bagaimana kita bisa istiqomah? Padahal fitnahnya demikian besar. Makin kita ini taat beragama, makin besar fitnahnya berbanding lurus. Ya. Untuk menjawab ada beberapa faktor yang bisa kita usahakan, ya, meliputi faktor-faktor yang sifatnya hubungan sebab akibat dan faktor-faktor syar'i atau asbab hissiyah dengan asbab syar'iyah. Asbab hissiyah ini sebab-sebab yang memang memiliki hubungan langsung secara logika, ini merupakan hubungan sebab akibat. Adapun asbab syar'iyah adalah yang di luar apa yang bisa kita cerna dengan akal kita. Salah satunya adalah dengan merujuk kepada kitabullah Al-Quran, dengan menghayati makna-maknanya, mentadaburinya, kemudian mengamalkan pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Karena Allah SWT berfirman ketika menjawab tuntutan orang-orang kafir, waqala alladzina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir di zaman Rasulullah itu pernah mengusulkan, kenapa kok Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus? Kenapa kok harus diturunkan sebagian-sebagian, enggak sekaligus saja? Kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila. Yang demikian itu adalah agar kami memantapkan hatimu dengan Al-Qur'an. Tathbit Di antara fungsi Al-Quran adalah litathbit, untuk memantapkan, memberikan ketabahan ketika seseorang menghadapi fitnah, ujian, dengan dia kembali kepada Al-Quran, dia akan memberikan kekuatan batin untuk terus istiqomah. Bagaimana? Kok bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena Al-Quran ini akan menanamkan nilai-nilai keimanan. Ya. Dan dia syarat dengan ayat-ayat yang memberikan ketentraman batin. Dia adalah bagian dari zikrullah yang kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Al-Quran juga syarat dengan petunjuk-petunjuk, aturan-aturan, dan solusi untuk berbagai macam problematika yang akan dihadapi oleh seseorang dalam menjalankan dan berpegang teguh dengan agamanya. Dengan dia menghayati Al-Quran, dia bisa membedakan bagaimana sih seharusnya kita ini bersikap ketika mendapatkan cemoohan orang-orang. Al-Quran akan memberikan hakikat dari manusia yang ada di sekeliling kita ini siapa sebetulnya, sejauh mana pengaruh mereka dan manfaat yang akan mereka berikan. Contohnya ketika bercerita tentang orang-orang yang durjana, orang-orang durjana itu dia akan mengatakan, ya, dan itu diabadikan oleh Al-Quran, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Orang-orang mujrim yang banyak dosanya itu, dia akan berangan-angan, andai ketika Allah sudah menunjukkan azab yang akan dia rasakan, dia berangan-angan. Apa angan-angannya? Mari kita simak baik-baik. Lau, andai. Lau itu adalah harf syart wa imtina. Andai. Dan mengabarkan sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Lau yaftadi, andai mereka bisa menebus siksa yang akan mereka rasakan ini pada hari itu, bibani, dengan anak-anak mereka. Anak yang selama ini adalah manusia yang sangat dekat dengan kita, buah hati kita, bagian dari darah dan daging kita. Namun pada hakikatnya anak ini akan dikorbankan oleh bapaknya. Yang penting bapaknya selamat. Dan itu Allah yang mengatakan seperti itu. Lau yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Tidak cukup ya Allah anak saya sebagai penebus, wa sahibatihi wa akhi. Kalau begitu istri dan saudara saya, ambil ya Allah, masukkan ke dalam neraka. Yang penting kau selamatkan aku. Belum cukup ya Allah, wa fasilatihi allati tuwi. Kaum kerabatnya, sukunya yang selama ini senantiasa membela. Kalau dia dari kalangan suku Batak umpamanya, biar orang Batak semua ya Allah yang gantikan saya. Kalau dia dari suku mana Jawa, semua orang Jawa ya Allah, dan seterusnya. Belum cukup juga ya Allah, waman fil ardi jami'an. Kalau gitu semua penduduk bumi enggak apa-apa ya Allah. Masuk ke neraka, tsumma yunji. Kemudian Allah menyelamatkan orang ini setelah mempertaruhkan seluruh penduduk bumi. Itu hakikat dari hubungan kekerabatan seseorang di dunia. Makanya Allah mengatakan wataqatta'at bihimul asbab. Terputus, sudah tercerai-berai itu hubungan bapak sama anak, istri sama suami, enggak ada lagi yang saling memikirkan kalau sudah di akhirat. Jangankan di akhirat, baru dengar kiamat saja sudah lupa. Fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Begitu mendengar teriakan sangkakala itu, lari itu seseorang dari saudaranya, dari bapak ibunya, dari istri dan anak-anaknya, masing-masing tersibukkan bagaimana menyelamatkan dirinya. Itu hakikat hubungan relasi kita di dunia kalau sudah terdengar tiupan sangkakala akan tercerai-berai, apalagi kalau sudah melihat adab di depan mata. Nah, dengan menghayati ayat-ayat yang seperti ini, ngapain kita pusing gitu loh sama cemoohan orang? Toh dia enggak bisa apa-apa. Dia enggak bisa apa-apa. Di dunia nasib kita ini bukan di tangan mereka. Nasib kita di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita bukan di tangan orang-orang yang suka memperolok-olok itu. Di tangannya Allah. Mereka makin memperolok-olok, rezeki kita enggak kurang. Mereka diem juga enggak tambah. Ya, nasib kita enggak ada pengaruhnya dengan sikap mereka. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita bisa memahami hakikat dari sikap manusia kepada kita dan sejauh mana pengaruhnya baik di dunia maupun di akhirat, maka kita bisa lebih ringan dalam melewati ujian ini. Nah, ketika kita bisa memahami hakikat dari hubungan interaksi manusia dengan kita, begitu kehidupan dunia ini berakhir, kita akan tahu bahwa sama sekali cemoohan dan caci makian itu tidak perlu kita risaukan selama kita sudah berada di jalan yang benar. Cara yang kedua adalah dengan mempererat atau memperkuat, meningkatkan iman dan amal soleh kita. Ini juga termasuk sebab yang logis. Seseorang itu ketika dia tersibukkan dengan suatu hal, tidak banyak waktu luangnya, waktu nganggurnya, maka apa yang selama ini itu menjadi masalah itu akan bisa dia anggap sambil lalu. Karena dia memikirkan sesuatu yang lebih penting dari itu. Namun kalau gak ada kerjaan lain, maka dia akan memikirkan kritikan, omongan, sindiran orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita fa idza faragta fansab. Begitu kamu selesai mengerjakan suatu urusan, maka fokus kepada urusan berikutnya. Sebisa mungkin hindari adanya waktu-waktu luang yang terbuang sia-sia, enggak kita isi dengan ibadah atau ketaatan tertentu. Ya, karena itu merupakan madkhal min madakhil syaitan. Salah satu pintu atau celah syaitan itu akan masuk kemudian berusaha untuk menyelewengkan kita, menggelincirkan kita dari keistiqomahan ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladzina amanu bil qaulis tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Surat Ibrahim ayat 27. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Kapan tathbit dari Allah itu akan diberikan? Kepada siapa? Adalah kepada الَّذِينَ آمَنُوا. Orang-orang yang beriman. Jadi iman yang baik itu akan memberi kemantapan dalam hati seseorang. Menjadikan orang itu lebih mudah untuk istiqomah. Lebih mudah untuk istiqomah dalam berbagai aspeknya, baik iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, iman kepada malaikat-malaikatnya, karena Allah itu akan memberi kekuatan melalui malaikat, ya. Iman kepada rasul-rasul, iman kepada kitabullah, iman kepada al-qadha wal qadar, ya, kepada hari akhir. Ini semua akan memberikan kekuatan, apalagi yang dibarengi dengan amal soleh. Qatadah, salah seorang penafsir, mengatakan ammal hayatud dunya fayuthbituhum au fayuthabbituhum bil khairi wal amal salih wa fil akhirati fil qabr. Maksud dari yuthabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya, maksudnya Allah akan memberi ketetapan, ya, ketabahan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Maksudnya berupa apa? Berupa dimudahkan untuk beramal soleh, dimudahkan untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan. Adapun fil akhirah itu akan dirasakan ketika dia masuk ke dalam kubur dan ditanya oleh dua malaikat. Dia diberi jawaban yang benar. Tidak kesulitan dalam menjawab interogasi kedua malaikat itu. Ya. Makanya ketika menguburkan salah seorang sahabatnya, Rasulullah SAW mengatakan, berpesan kepada orang-orang yang hadir di makam itu, istaghfiru li akhikum was'alu lahut tathbit. Mintakan ampun untuk saudaramu yang sudah dikubur ini, dan mintakan supaya Allah memberi kemantapan kepadanya. Fa innahul ana yus'al, karena saat ini dia sedang ditanya. Itulah yang dimaksud dengan yuthabbitullahu alladhina amanu fil qawli bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi iman dan amal soleh merupakan salah satu faktor yang mengundang datangnya tathbitullah, ya, keistiqomahan. Demikian juga dari ayat surat An-Nisa yang ke 166, Allah mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andai mereka mau mengamalkan nasihat-nasihat, mau'idhah-mau'idhah yang ditujukan kepada mereka, maka itu lebih baik dan lebih menjadikan mereka istiqomah. Jadi dengan seiring bertambahnya amal kita, banyak mendengarkan mau'idhah, maka kita akan lebih mudah untuk istiqomah dalam menjalankan agama. Cara berikutnya adalah dengan menghayati dan menyelami kisah para nabi dan orang-orang soleh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Dan salah satu fungsi dari turunnya Al-Quran yang syarat dengan kisah adalah sebagai tathbit. Ya, sebagai tathbit. Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Demikian menurut Al-Quran surat Hud ayat 120. Yang artinya adalah setelah Allah mengisahkan kisah berbagai macam nabi, Allah mengatakan masing-masing yang kami kisahkan kepadamu dalam Al-Quran, masing-masing rasul, sepak terjang para rasul yang kami ceritakan kepadamu dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang bisa memberikan kemantapan, istiqomahan dalam hatimu wahai Muhammad. Dan dalam kisah-kisah itu mengandung kebenaran, mau'idhah dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Demikian juga kisah para sahabat beliau yang sahih. Salah satunya adalah bagaimana keistiqomahan ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam iltizam dengan hijabnya. Ya. Karena beliau termasuk yang dituju oleh firman Allah, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Al-ayah. Sampaikan wahai Nabi, perintahkan kepada anak-anakmu, istri-istrimu, dan wanita-wanitanya kaum muslimin, istri-istri atau putri-putrinya kaum muslimin, agar mereka menjulurkan jilbabnya. Nah, salah satu bentuk keistiqomahan ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang luar biasa, dan ini bisa menjadi teladan buat kita, adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan dinyatakan sahihun ala syartis syaikhain. Sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim, dan memang seperti itu kondisi sanadnya. Jadi memang sanadnya memang sahih. Bahwa ibunda Aisyah mengatakan, kuntu adkhulu baiti alladhi dufina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi fa adau thawbi. Selama ini, kata ibunda Aisyah, atau beliau menceritakan tentang pengalamannya. Bagaimana kalau beliau masuk ke kamar pribadinya yang di situ terkubur jenazahnya Rasulullah SAW dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Saya masuk ke kamar dan saya lepas pakaian saya, pakaian luarnya, bukan berarti telanjang, namun pakaian luarnya dilepas. Jadi mungkin terlihat bagian-bagian yang biasa terlihat antara seseorang dengan mahramnya. Wa aqul innama huwa zauji wa abi. Saya berkata, toh yang di kamar ini adalah suami dan bapak saya sendiri. Falamma dufina Umar ma'ahum fawallahi ma dakhaltu illa wa ana mashdudatun alayya thiyabi haya'an min Umar. Tapi begitu Sayyidina Umar bin Khattab, ya, yang statusnya adalah laki-laki ajnabi bagi Ibunda Aisyah, ya, dikuburkan di situ Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab secara bersebelahan, saya tidak pernah lagi masuk ke kamar pribadi saya kecuali dengan berpakaian rapat. Saya malu sama Umar. Subhanallah, Umar radhiyallahu anhu sudah meninggal, sudah terkubur. Dan itu berapa tahun Ibunda Aisyah menjalani, ya, sikap seperti ini, berapa tahun? Umar radhiyallahu anhu itu meninggal tahun 23 Hijriah. Ibunda Aisyah meninggal tahun 57 Hijriah. Berapa tahun? 34 tahun. Masuk ke kamar pribadinya enggak ada siapa-siapa, cuman ada kuburannya Umar. Gara-gara ada kuburannya Umar di situ, dia enggak pernah menanggalkan pakaian luarnya. Ini kesaksian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Istiqomah. Apalagi kalau keluar. Nah, dari meneladani atau membaca kisah-kisah mereka yang istiqomah seperti ini, kita bisa mendapatkan dorongan, ya, kekuatan. Tentunya jauh, berat sekali. Orang harus berada di dalam kamarnya dan menghabiskan sebagian besar waktunya. Antum bayangkan seperti apa sumuknya dalam kamar. Gak ada siapa-siapa di situ. Hanya ada kuburan tiga orang yang sudah meninggal. Tetap tidak menanggalkan. Kalau kita merasa berat, atau sebagian dari akhwat kita merasa berat dengan memelihara hijabnya di luar rumah, ya, maka bagaimana yang dirasakan oleh Ibunda Aisyah selama 34 tahun seperti itu? Yang keempat, dan ini adalah sebab syar'i, ya, dengan banyak berdoa. Semua itu kita sudah berusaha untuk mewujudkan, namun jangan lupa yang satu ini. Karena taufik itu adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita yang segigih apapun kalau tidak mendapat taufik dari Allah, ya tidak akan membuahkan hasil yang kita inginkan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah, maksudnya hidayah taufik. Hidayah yang mendorong seseorang untuk mengamalkan dan melaksanakan apa yang dia sudah ketahui sebagai kebenaran. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita minta. Ya, ini harus kita minta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar kita banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi taufik. Sebagaimana di surat Al-Imran ayat 8 Allah mengatakan, mengajarkan, ya, sebuah doa yang baik sekali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau gelincirkan hati kami setelah Engkau beri hidayah. Artinya digelincirkan itu adalah karena bakat manusia ini adalah zalumun kafar, sangat zalim, sangat ingkar. Kalau enggak dikasih hidayah sama Allah, dia akan cenderung kepada bakat alaminya ini. Bakatnya yang jahil, yang zalim, yang kufur, yang ingkar itu akan lebih dominan, sehingga dia otomatis kalau enggak dibimbing sama Allah, dia akan tergelincir. Ini menunjukkan bahwasanya kita suruh terus minta supaya kita tetap dibimbing. Jangan diputus ya Allah, bimbingan kamu ini ya Allah. Jangan diputus. Kalau engkau putus, maka kami akan kembali ke tabiat asli kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Makanya kita setiap kita membaca Al-Fatihah, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi kita sudah tahu jalan yang lurus, tapi kita harus minta supaya kita tetap dipelihara, enggak keluar dari jalur ini. Ini enggak kalah pentingnya dengan kita tahu mana jalan yang lurus. Enggak kalah pentingnya. Ya. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang tabi'in bernama Syahr bin Haushab, dia mengatakan, "Qultu li Ummi Salamah." Saya pernah bertanya kepada Ummu Salamah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ummal mu'minin, ma kana aktsaru du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki?" Wahai ibundanya kaum mukminin, ketika Rasulullah bersamamu, maka doa apa yang paling sering beliau panjatkan? Apa jawab Ummu Salamah? Kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang paling banyak dipanjatkan Rasulullah adalah doa wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tetapkan hati kami ini pada agamamu. Dan tentunya Ummu Salamah sempat heran. Mengapa engkau demikian sering memanjatkan doa ini padahal engkau adalah Rasul, Nabi? Faqultu ya Rasulullah, ma li aktsari du'aika ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mengapa engkau sering mengatakan doa ini ya Rasulullah? Qala ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun. Ketahuilah wahai Ummu Salamah, tidak ada seorang keturunan Adam pun, illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah, melainkan hatinya itu ada di antara jari jemari Allah yang dengan mudah bisa Allah balikkan. Faman syaa'a aqam wa man syaa'a azagh. Kalau Allah menghendaki seseorang untuk istiqomah, Allah akan beri dia keistiqomahan. Namun orang yang Allah kehendaki untuk menyimpang, Allah akan biarkan dia tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan menyimpang. Fatala Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kemudian ini ada salah seorang perawi hadis ini yang membacakan ayat itu sebagai apa namanya? Hal yang membenarkan sabda Rasulullah tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan masih banyak hadis-hadis dalam masalah ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Seperti ada hadis dari Ibunda Aisyah, dari Nawas bin Sam'an, dari Anas bin Malik, dari Jabir, dari Abdullah bin Amr dan yang lain-lain. Sehingga walaupun sanad hadis yang tadi itu mengandung sedikit kelemahan, namun bisa kalau kita gabung-gabungkan tidak dilakukan bahwasanya ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah dinyatakan sebagai hadis sahih juga oleh Syekh Al-Albani. Jadi dengan banyak berdoa, enggak boleh kita lupakan yang doa ini. Enggak bisa kita lupakan. Bahkan boleh jadi pengaruh doa ini lebih dahsyat daripada pengaruh usaha kita. Ya. Makin kita ini betul-betul pasrah kepada Allah, ya, doa dengan penuh apa namanya ketundukan, ya, ketawaduan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita. Namun ketika kita ini merasa sudah tidak perlu lagi berdoa, justru ketika itu kita akan sangat mudah sekali tergelincir. Kita harus tahu bahwasannya manusia ini dinilai berdasarkan husnul khotimahnya. Khotimahnya bagaimana? Ya. Jangan hanya terpedaya dengan pencapaian kita selama ini. Kita gak tahu nanti kita ini meninggal dalam keadaan apa. Dan itu sering sekali diingatkan oleh Rasulullah SAW. Jangan terpedaya dengan amal soleh yang kita lakukan selama ini. Kalaupun itu benar amal soleh, maka sama sekali kita tidak bisa menjamin Allah akan menerima amal kita. Kita harus senantiasa ada kekhawatiran. Makanya ketika turun ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan harta mereka, mendermakan hartanya, harta yang Allah berikan kepadanya, senantiasa seperti itu. Dan setelah mereka membayarkan, menginfakkan hartanya ini, wa qulubuhum wajilah, hati mereka ini deg-degan, gelisah. Bagaimana nanti kalau mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ibunda Aisyah sempat salah faham terhadap ayat ini dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud ini adalah orang-orang yang banyak dosanya ya Rasulullah? Humul ladzina yaznun wa yasriqun." Apakah mereka yang suka zina, suka mencuri sehingga kalau mereka menghadap Allah mereka ketakutan? Qala la ya ibnatas siddiq. Bukan mereka yang dimaksud. Bal humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna an la yuqbala minhum. Justru yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang yang senantiasa sholat, senantiasa saum, dan senantiasa bersedekah, tapi mereka juga senantiasa khawatir kalau Allah enggak terima. Ya. Nah, dengan adanya kekhawatiran seperti ini, insyaallah seseorang tidak akan terpedaya oleh amal solehnya. Karena dia tahu belum tentu itu diterima oleh Allah. Dan belum tentu nanti dia akan meninggal dalam keadaan beramal soleh. Sehingga dengan alasan apa dia harus merasa pede, ya, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan Rasulnya, ya, inna huwallazi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab faya'mal bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab faya'mal bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Rasulullah sampai bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa boleh jadi kalian ini ada seseorang dari kalian yang biasa dia ini beramal soleh. Kalau diperhatikan secara zahir, amalan-amalannya adalah amalan-amalan calon penghuni jannah. Sampai di penghujung hayatnya, kurang beberapa saat sebelum dia meninggal, ketika jarak antara dia dengan jannah itu sudah sedemikian dekat sampai diibaratkan dengan satu hasta saja, ternyata dia berbalik. Faya'mal bi'amali ahlin nar. Ya. Takdir Allah mendahului dia. Ya. Kemudian muncullah sebab. Yaitu dia melakukan amalan ahlun nar. Kemudian mati dalam keadaan itu. Fayadkhuluha. Maka dia pun masuk neraka. Jadi sama sekali kita tidak boleh merasa aman. Ya, selama kita masih hidup, maka potensi kita untuk berbalik itu masih ada. Maka kita harus senantiasa minta, perbanyak minta. Ya, jangan cuma mengusahakan sebab-sebab yang hissi tadi itu dengan baca Al-Quran, ibadah, tapi kita juga banyak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima adalah untuk membantu kita agar tetap istiqomah adalah kita sibukkan diri kita dengan zikrullah azza wa jal. Ya. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikrullah itu hati kita ini akan mendapatkan tuma'ninah, ketenangan, tidak gelisah. Ya. Bahkan zikir ini adalah salah satu ibadah yang seseorang tidak diberi kelonggaran untuk meninggalkannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada Nabi Zakaria, ya, yang sudah tua renta, tiba-tiba dapat kabar gembira Allah akan beri dia anak. Nabi pun berkata kebingungan, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqir. Qala kadzalika yaf'alu Allahu ma yasha. Ya. Qala kadzalika qala rabbuki. Ya. Huwa 'alayya hayyin. Apa namanya, demikianlah Allah akan melaksanakan keputusannya. Itu mudah bagi Allah. Ya. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, qala rabbi ij'alli ayah. Ya Allah, kasih saya tanda kapan saya akan segera punya anak itu. beri saya tanda. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tandanya adalah kamu enggak bisa berkomunikasi dengan orang-orang selama 3 hari kecuali dengan isyarat saja. Tapi setelah itu wazkur rabbaka katsira wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Aneh. Enggak bisa ngomong, enggak bisa komunikasi, suruh banyak berzikir. Suruh tasbih di pagi dan sore hari. Ya. Makanya sebagian ulama ahli tafsir mengatakan andai ada orang yang pantas mendapat dispensasi enggak usah banyak zikir, enggak usah banyak tasbih, ya Nabi Zakaria orangnya. Oh, dia enggak bisa bicara 3 hari. Tetap sama Allah disuruh banyak tasbih, banyak berzikir. Ya. Jadi zikir ini memang enggak bisa lepas. Matsalul ladzina yadhkurullah wal ladzina la yadhkurunallah kama tsalil hayyi wal mayyit. Kata Rasulullah, orang perbandingan atau perumpamaan orang-orang yang mengingat Allah ya dengan cara apapun, baik dengan zikrul lisan, yang lebih baik adalah dengan zikrul lisan wal qalb. Ya, zikir lisannya basah lisannya dengan zikrullah, hatinya juga menghayati. Syukur-syukur ditambah dengan mengamalkan, ini yang paling bagus. Permisalan orang-orang yang zikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir seperti orang mati dengan orang hidup. Jadi zikirnya adalah nutrisi buat hati kita supaya tetap istiqomah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Bukan cuma sedikit, yang banyak zikirnya. Selesai kita ibadah suruh zikir. Subhanallah, ibadah kita ini buat apa? Ibadah buat zikir, setelah zikir suruh zikir lagi. Ya. Dalam surat Al-Hajj, dalam surat yang berbicara tentang manasik haji, surat Al-Baqarah ya, ada beberapa ayat yang bicara tentang manasik haji. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Kalau kalian sudah selesai manasik, padahal manasik ini isinya adalah zikir. Aisyah radhiyallahu mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha, innama ju'ila at-tawaf bil bait was-sa'i baina as-safa wal marwa wa ramyil jimar li iqamati dzikrillah. Tidak lain tidak bukan maksud dari tawaf, dari sa'i, dari ngelontar jumrah itu adalah untuk zikrullah. Selesai berzikir, kita suruh zikir lagi sama Allah. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Ingat Allah, kadzikrikum abaakum au ashadda dzikra. Kalau perlu lebih sering kita menyebut-nyebut Allah daripada menyebut-nyebut sepak terjang nenek moyang kita, karena kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah itu dia menceritakan tentang leluhur mereka. Ngobrol panjang lebar. Allah turunkan ayat untuk mengganti kebiasaan mereka ini. Ingat Allah yang lebih banyak dari itu. Ya. Selesai ibadah shaum, ya. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar engkau menyempurnakan bilangan bulan Ramadan itu, selesai ibadah puasa 30 hari, apa yang kita lakukan? Walitukabbirullah, takbir. Ingat lagi sama Allah. Enggak ada dispensasi kita untuk lepas dari zikir. Makanya orang yang senantiasa diberi taufik untuk zikrullah, ini orang yang terkumpul padanya semua pintu kebaikan. Hadis terakhir dalam 50 hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Rajab, Abdullah bin Busir radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alaina. Ya Rasulullah, syariat Islam ini macam-macam. Kita merasakan banyak sekali syariat Islam ini ya Rasulullah. Bagaimana kita supaya bisa mengamalkan semuanya? Fababun natamassaku bihi jami'un. Maka adalah, adakah satu bab, ya, satu pintu amal soleh, ya, yang kita bisa pegang terus, dan ini meliputi berbagai macam kebaikan yang ada pada amal-amal yang lainnya. Jadi amalan yang sifatnya mewakili sekian banyak syariat Islam ini. Ada enggak ya Rasulullah? Apa jawab beliau? La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Ya, usahakan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Jadi dengan begini kita bisa bisa istiqomah. Karena Allah ini mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, tapi zikir yang seperti apa? Yang udzkurullaha dzikran katsira. Zikir yang terus mengiringi ibadah kita. Habis sholat kita zikrullah, habis shaum kita zikrullah, di sela-sela waktu kita majlis seperti ini kita zikrullah. Rasulullah mencontohkan seperti itu. Innila astaghfirullaha wa atubu ilaihi fi kulli yaumin akthar min 70 marrah. Dan beliau yang lain 100 marrah. Satu hari itu Rasulullah istighfar dan minta ampun, bertaubat lebih dari 70 kali atau sampai 100 kali. Jadi dengan seperti ini insya Allah kita akan diberi keistiqomahan. Yang berat itu akan terasa ringan karena kita selalu tersibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, mungkin ini beberapa poin yang bisa saya sampaikan berkenaan tentang bagaimana kita agar tetap bisa istiqomah ya, dalam menjalankan agama, dalam menghadapi ujian-ujian, dalam menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan kita hadapi. Dan seiring dengan makin banyaknya kita mendekat kepada Allah ya, maka ujian itu juga relatif akan bertambah. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi agar jangan sampai itu menyurutkan semangat kita? Tadi poin-poinnya telah saya bahas secara ringkas. Adalah yang pertama, kita dengan banyak-banyak tilawatul Quran, mentadaburi ayat Al-Quran, mengamalkan ayat Al-Quran. Yang kedua adalah kita isi waktu-waktu kita dengan amal soleh. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan menyelami, menghayati kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang soleh dari kalangan as-salafus soleh maupun orang-orang soleh hari ini ya. Namun yang paling penting untuk kita dahulukan adalah kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an, karena itu adalah kisah terbaik. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kisah yang paling baik adalah kisah-kisah Al-Qur'an. Itu kita selami, kita hayati. Insya Allah dengan cara begitu kita akan mendapatkan teladan bagaimana cara bersabar. Kemudian juga dengan banyak berdoa, ini tidak kalah pentingnya ya. Doa merupakan min asbab syar'iyah, sebab-sebab yang sifatnya syar'i yang tidak bisa kita lupakan ya. Bahkan Rasulullah sangat sering untuk minta diberi ketetapan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya doa tidak bisa kita kesampingkan sama sekali. Yang kelima adalah dengan zikrullah ya, zikir dengan berbagai macam bentuknya, baik dengan ibadah itu sendiri, karena salat itu juga pada akhirnya adalah zikir. Wa aqimish sholata li dzikri. Kemudian setelah ibadah fisik ya, kita lanjutkan dengan zikrul lisan, zikrul qalb. Terus seperti itu. Makin banyak kita berzikir, maka kita akan makin mendapatkan kemantapan dan keistiqomahan biiznillah azza wajal. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair kita ucapkan kepada Ustaz Dr. Sofyan Baswedan yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada ibu-ibu pengajian Muslimah Jogja, dan semoga apa yang beliau sampaikan mudah untuk kita fahami dan mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ini sudah kita masuk ke sesi yang kedua, Ustaz. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan ibu-ibu menuliskan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, masih kita terima pertanyaan. Kami bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Ustaz minta tolong ceritakan kisah antum bisa sukses seperti ini menjadi seorang ustaz. Karena saya kepingin anak saya jadi orang yang bermanfaat buat Islam seperti antum. Mohon nasihat-nasihat sedikitnya. Aku lu astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Ya, ini lebay juga ini pertanyaannya. Ini. Saya sendiri juga gak pernah merasa sukses sampai detik ini ya. Sukses itu apa sih? Sukses itu cuma satu kriterianya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Itu namanya sukses. Dan saya juga enggak tahu apakah bisa sampai ke sana atau enggak, wallahu alam, enggak tahu kita. Oleh karena itu semua ini adalah dalam rangka supaya kita bisa sampai ke sana. Jadi sedang menempuh perjalanan, belum nyampe ini, belum nyampe, sama sekali belum nyampe. Tidak tahu di hadapan saya nanti ada berapa banyak rintangan dan halangan yang harus kita lalui, kita nggak tahu. Nah, jadi itu ini ralat ini harus, nah ini bahaya kalau nggak dilarat. Kiranya orang yang lulus dari Madinah sukses, enak banget kalau gitu. Berarti jaminan mutu, nggak seperti itu. Rasulullah SAW justru mengatakan ya ti alan nasi zamanun apa namanya badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi 'ardin min ad-dunya qalil. Hadis riwayat Muslim. Maka apa dahuluilah oleh kalian fitnah-fitnah yang akan melanda dengan dahsyat seperti kegelapan malam yang tiba-tiba menyelimuti daerah yang demikian luas. Sebelum datangnya fitnah itu, kalian dahului dengan amal soleh. Dan saking dahsyatnya fitnah ini, orang itu bisa berbolak-balik antara iman dengan kufur, baina asyiyatin wa duhaha, antara pagi ke sore atau sore ke besok paginya lagi. Jadi sama sekali jangan punya persepsi kita ini bisa sukses, dianggap sukses di akhirat ya, atau sukses dalam kriteria Islam selama kita ini masih hidup dan belum mati. Ya, kalau mau tahu sukses apa enggak ya nanti terbebas dari neraka enggak, itu baru sukses. Kita hanya bisa menjelaskan jalannya seperti apa. Dan Madinah itu bukan satu-satunya. Ya, bukan satu-satunya sekali lagi. Ya. Dan tidak jaminan orang yang dari sana ke mesti itu istiqomah, nggak jaminan ya, sama sekali nggak jaminan. Orang yang tinggal ya sholat lima waktu di Masjid Nabawi nggak jaminan, nggak jaminan. Semua yang hidup ini, yang masih dia ini bernafas, dia masih terancam untuk tergelincir dari siratul mustaqim. Nah bagaimana ya, tadi sudah saya jelaskan tadi itu yang 5 poin itu salah satunya seperti itu. Apa saya bilang belajar ke Madinah? Enggak kan? Enggak ya. Tapi kalau bagaimana cara bisa sampai ke sana dengan tanda kutip ini enggak mesti sukses, tapi untuk sampai bisa kuliah di sana bagaimana, saya akan kasih tahu. Tapi kalau itu diidentikan dengan kesuksesan, tunggu dulu ya. Tunggu dulu, siapa yang bilang? Enggak mesti. Orang yang hidup sama Rasulullah aja ada yang munafik kok. Ada gak? Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan hidupnya di Madinah. Meninggal di sana, dikubur di sana. Ya. Ada beberapa orang, gak cuma dia, ada 300 bahkan waktu perang Uhud itu. Itu termasuk yang terkena fitnah. Ya. Kita belum pernah ketemu Rasulullah. Itu dia sudah ketemu Rasulullah. Bahkan ada salah satu orang terkenal di Saudi. Dia satu umuran kurang lebih atau hidup sezaman dengan Syekh Ibn Baz rahimahullah. Kalau antum baca biografinya orang ini, antum gedek-gedek. Benar. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Jarang dengar ya. Ya, itu Abdullah Al-Qasimi ini orang yang brilliannya luar biasa. Diberi kecerdasan oleh Allah, kekuatan hafalan, dan analisa yang sangat dalam sekali. Sering kali terlihat dia itu mengampit Sahih Bukhari. Jadi sudah menjadi bacaan akrabnya Sahih Bukhari itu. Dan dia banyak hafal hadis di situ. Bahkan dia ini memperjuangkan, membela mati-matian dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, sampai dia menulis buku yang tebelnya itu 2400 halaman. Ya, dengan judul As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah. Bukunya ada itu, antum bisa baca, yang ngerti bahasa Arab monggo dibaca. Ya, nanti bandingkan dengan buku dia setelah berbalik. Dia menulis buku yang sangat hebat sekali yang membantah syubhat-syubhatnya orang-orang yang memojokkan dakwah tauhid ini dengan bantahan yang sangat kuat, sampai-sampai Imam Masjidil Haram kala itu namanya Syekh Abdullah bin Humaid, ya, yang anaknya sekarang jadi Imam Haram juga, Saleh bin Abdullah bin Humaid. Itu ketika itu Imam Abdullah bin Humaid ini mengatakan innal qasimi qad dafa'a mahral jannah bihadzal kitab. Al-Qasimi ini sudah bayar maharnya jannah dengan karya monumental dia yang ditulis ini. Karena memang bagus sekali. Subhanallah. Entah kenapa, ada beberapa analisa memang, ya, saking ya maklum, orang yang ingin membantah syubhat musuh itu biasanya harus baca juga buku-bukunya mereka yang memusuhi dakwah ini. Ya, dia baca buku-buku filsafat, dia baca buku macam-macam. Ya, rupanya syubhat ini mulai berpengaruh. Sehingga seringkali dia merasakan mulai muncul keraguan, perang batin. Ya. Kemudian ditambah dengan al-ightirar bin nafs. Seringkali dalam beberapa mukaddimah bukunya itu, dia membuat bait-bait, menggubah bait-bait syair yang memuji-muji karyanya dia. Dan kadang-kadang pujian itu kebablasan. Kelewat batas kalau dia memuji dirinya. Akhirnya lama-lama berbalik ini orang. Jadi ateis. Jadi ateis. Nanti bisa cari di Wikipedia nanti. Lihat fotonya dia dulu sama setelah tuanya itu. Sudah umurnya ketika itu 70 sekian tahun. Hampir 80 tahun itu. Berubah total. Sampai jadi ini proyek studi ini orang. Kok bisa sampai kayak gitu? Orang yang tadi ketika dia istiqomah, dia mengatakan orang kalau sudah kenal dengan sunnah, mustahil dia meninggalkan sunnah. Saking nikmatnya, lezatnya istiqomah. Itu bisa berbalik. Dia yang bilang kayak gitu. Sampai dia menulis buku lain judulnya Hadhihi Hiyal Aghlal. Agama inilah belenggu-belenggu yang sebenarnya. Dia menganggap agama sebagai belenggu. Dia mengajak orang untuk meninggalkan agama. Tidak usah lagi beragama. Siapa yang pernah mengira bahwasanya Abdullah Al-Qasimi akan seperti itu? Ini contoh kontemporer, contoh klasik juga banyak. Contoh klasik itu banyak. Salah satunya adalah Ubaidullah ibnu Jahsh. Ubaidullah ibnu Jahsh ini kalau nggak salah suaminya Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ditindas di Mekah karena keislamannya. Sampai akhirnya hijrah ke Habasyah. Sampai sana malah murtad jadi Nasrani. Murtad. Malah minum khamr, mati dalam agama Nasraninya, ditinggalkan Islam. Jadi enggak ada jaminan. Cuman kalau pertanyaannya, Ustaz bagaimana caranya belajar di Madinah? Ya saya kasih tahu. Gampang caranya. Caranya loh ya, tapi keterima apa enggak tahu saya. Cuman caranya gampang. Tinggal buka aja www.iu.edu.sa, ada cara-cara pendaftaran dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris ada di situ. Nanti diupload surat-suratnya ini diupload, ya tinggal banyak-banyak doa. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Mudah-mudahan ibu yang bertanya tadi sudah bisa menerima jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum wanita yang membawa kendaraan seperti motor dan mobil? Apakah diperbolehkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Khusus untuk motor, ini ada sedikit masalah kalau yang mengemudikan wanita. Pertama, karena ketika dia ini menabrak arah hembusan angin, maka pakaiannya itu akan tersingkap. Nah, akan bukan cuma tersingkap, kadang enggak tersingkap, tapi ngepres. Sehingga yang mestinya tidak menonjol jadi menonjol. Nah, ini mestinya dihindari gitu loh. Kalau mobil ya saya enggak bisa samakan antara Indonesia dengan Arab Saudi, ya. Enggak bisa samakan karena kalau suruh milih mending saya naik angkot bareng-bareng pas naik di cablek itunya sama kernetnya apa sih nyetir mobil, dia mending nyetir mobil. Ya. Kalau di Saudi kan enggak ada kernet kayak gitu loh. Terpisah memang. Ya, belakang atau depan atau belakang untuk wanita khusus pintunya tersendiri, enggak ada bangga pakai kenek ya. Enggak pakai apa namanya teriak-teriak juga, berhenti-berhenti enggak, pencet bel berhenti dia. Turun dipegang, Sir. Kalau turun dipegang. Kalau turun ini yang kenek sini kan ya. Iya, makanya. Jadi banyak madharatnya gitu loh. Nah, tentunya yang lebih ringan madharatnya itu yang harus menjadi pilihan. Walaupun tidak lepas dari madharat. Misalnya gak lepas dari madarat, kalau tiba-tiba di jalan mobilnya mogok. Nah, gimana coba? Susah kan? Susah. Gitu loh. Tapi kalau memang tidak ada pilihan, dan dia memang harus keluar, karena satu keperluan yang mendesak, karena hukum aslinya itu sebenarnya perempuan itu jangan banyak-banyak keluar. Ya. Ini kita harus pahami, Allah mengatur. Dan aturan Allah ini yang paling baik. Sekali lagi, aturan Allah ini yang paling baik. Paling pas sama kodrat makhluk Allah yang namanya wanita ini. Ya, Allah menciptakan wanita, Allah lebih tahu seluk beluknya. Luar dalamnya, tabiatnya, karakternya, apa yang maslahat buat dia, Allah lebih tahu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Jelas. Apakah yang menciptakan itu enggak tahu? Ya enggak mungkin dong yang menciptakan enggak tahu. Allah pasti lebih tahu. Ya, bagaimanapun Allah lebih tahu gitu loh. Kalaupun kita gak bisa menangkap hikmahnya apa, bukan berarti gak ada hikmahnya. Saya sering membuat perumpamaan masalah hikmah ini. Jangan kita berpikirnya kritis masalah hikmah tok. Tapi dalam masalah-masalah duniawi kita gak kritis. Ya. Kita kadang-kadang terima aja gitu loh. Contohnya. Nah, maaf nih, tak bikin contoh ini. Ya, ini alat rekam ini ya. Alat rekam. Ini banyak tombol nih. Ada folder, file, speed, WAV, MP3, ada input. Bawahnya ada tombol 2, saya enggak tahu apa ini tombol 2. Tapi kira-kira ada fungsinya enggak? Mesti ada. Kenapa saya bilang mesti ada? Karena yang bikin ini orang ahli. Orang pinter nih, perusahaannya perusahaan Bonafit. Zoom mereknya ya. Mahal juga mesti harganya ini, bukan murahan ya. Mesti ada hikmahnya ini, nggak mungkin diciptakan sia-sia. Walaupun kita nggak tahu, nggak ada yang protes kan? Beli gini, loh ini apa pak? Saya nggak tahu nih, apa nih? Protes ya, nggak mau saya pakai ini. Nggak ada kan? Terima aja kan? Ada yang protes? Nggak ada. Walaupun nggak tahu fungsinya apa, terima kan? Terima karena kita yakin ini yang bikin nggak sembarangan bikinnya. Nah, Allah ketika membuat makhluk yang namanya manusia juga nggak sembarangan. Ya, nggak sembarangan, akurat, dibikin aturan-aturan juga dengan sangat akurat, muhkam. Ya. Kitabun uhkimat ayatuh, sudah dibikin ayat-ayatnya ini ayat-ayat yang klop, paling pas. Di antaranya ayat yang mengatakan waqarna fi buyutikunna. Saya nggak jawab pertanyaan, cuman saya ngasih penjelasan tentang kalau apa namanya status yang semestinya itu seperti apa. Kalau nggak bisa seperti ini harus keluar, nanti ada lagi aturannya. Waqarna fi buyutikunna, tinggallah. Ini perintah kepada istri-istri Nabi, memang siak ayatnya kepada istri-istri Nabi, tapi berlaku untuk yang lain. Kenapa istri-istri Nabi itu relatif jauh lebih baik daripada istri-istri kita kan? Iya kan? Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang lebih baik aja diperintah untuk banyak di rumah. jangan kamu wahai istri-istri Nabi ini tabarrajna, bertabarruj. Tabarruj itu enggak cuman make up aja loh ya, enggak. Tabarruj itu adalah menampakkan, menonjolkan, itu namanya tabarruj. Jadi ada tabarruj di dalam, ada tabarruj dengan keluar dari rumah. Ya, ini juga dinamakan dengan tabarruj karena berlawanan dengan tinggal dalam rumah. Tadinya enggak kelihatan, begitu keluar jadi kelihatan. Tabarruj. Wala tabarrujna, dan jangan kalian ini sering-sering keluar sebagaimana kebiasaan al-jahiliyatil ula. Jadi kebiasaan jahiliyah itu dianggap oleh Al-Qur'an sebagai kebiasaan jahiliyah. Walaupun sekarang dianggap modern. Wanita karir, keluar terus. Keluar sana, keluar kemari. Ini tidak sesuai dengan fitrahnya wanita yang Allah inginkan agar lebih banyak berada di rumah. Kalau dia harus keluar, maka ada aturan. Ya ayyuhan nabi kulli azwajik wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihim. Ya ini kalau keluar, terpaksa harus keluar, maka pakai hijab. Jadi hijab itu ada dua juga. Hijab asghar, ada hijab akbar. Hijab yang kita pakai keluar rumah namanya hijab asghar. Ya. Hijab akbar adalah dia berada di dalam rumah. Kalau harus menemui tamu ya pakai wa in sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau harus minta sesuatu kepada istri-istri Nabi, wahai para sahabat, maka mintalah dari balik tabir. Ini semua untuk kemaslahatan wanita. Ngomongnya juga diatur. Subhanallah, Islam ini lengkap banget gitu loh. Jangankan masalah keluar-keluar, ngomong aja diatur. Wala takhdha'na bil qaul. Fayatma'u alladhi fi qalbihi marad. Wa qulna qawlan ma'rufa. Jangan berbicara dengan nada yang genit. Dengan suara yang bahasa Jogjanya blenyek. Ya, pokoknya gitulah. Sehingga orang yang berpenyakit ini jadi terangsang. Iya ya apa ya? Yang laki-laki saya tanya. Kalau ketemu perempuan sales, bagaimana ngomongnya? Fitnah kan? Fitnah. Ya. Pagi pak, ini pak, gitu. Itu ramah tapi gak syar'i. Biasa aja ngomongnya. Ya ada apa? Gitu. Jadi orang gak pakai mikir macam-macam. Bapaknya gak ada. Pergi, lagi pergi. Ya. Gak macam-macam mikirnya. Tapi begitu ngomongnya sudah enggak syar'i, fayatma'alla difikal bihi marad. Orang yang berpenyakit di hatinya mulai dia punya pikiran-pikiran enggak benar. Itu Allah sudah bikin manusia itu terangsang dengan hanya mendengarkan kata-kata. Kalau keluar harus keluar rumah, maka tidak boleh menghentak-hentakan. Kakinya ketika berjalan, karena dulu orang Arab, perempuan Arab itu suka pakai gelang di kaki. Kalau jalan gemerincing itu menarik perhatian. Pelan-pelan. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinati. Kalau sekarang enggak pakai gelang tapi pakai sepatu high heel. Ya, hak tinggi, cetok cetok cetok cetok gitu, kayak kuda itu jalannya. Itu juga bikin orang punya pikiran gitu loh. Jadi subhanallah, Allah sudah mendesain. Ini laki-laki itu ya bisa terangsang dengan A B C D E. Kamu jangan berbuat begini wahai wanita. Ya. Jalan terpaksa keluar rumah, ya sudah keluar rumah pakai hijab yang betul-betul sempurna. Hijab yang tidak bernilai sebagai hiasan. Lah kalau hijabnya itu bermotif macam-macam, ya sama aja dong. Bikin orang tertarik untuk melihat gitu loh. Tujuannya adalah supaya enggak menarik ini makhluk. Dibikin supaya enggak menarik, supaya dia aman. Iya kan? Dengan berhijab itu, dia aman, enggak akan ada yang ganggu. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Dengan cara seperti itu, dia akan mudah dikenali. Oh, ini perempuan baik-baik. Tidak ada yang macam-macam sama dia. Nah, jadi itu yang harus kita pahami dulu. Hukum asalnya adalah di rumah. Kenapa harus keluar? Wah, terpaksa Ustadz. Anak sakit, suami lagi kerja. Nah, ini lain soal. Kenapa harus keluar? Oh, karena ada kebutuhan yang mengharuskan dia untuk keluar. Enggak bisa kalau tidak diselesaikan sendiri. Ya sudah, pakailah hijab. hindari hal-hal yang menimbulkan fitnah. Ya. Semaksimal mungkin ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya kalau terpaksa juga harus naik motor ya jangan kenceng-kenceng atau pakai jaket atau pakai apa yang menutup lagi ya supaya tidak menjadi fitnah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, buku apa atau rujukan yang bisa kami baca untuk meneladani sahabiah dan juga ibunda para ulama? Kitab apa? Kitabnya Ustaz sendiri. Syukran jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ya, pertanyaannya sudah menjawab sebetulnya tadi itu. Ya, salah satunya itu. Yang lain mungkin buku-buku, saya kurang tahu kalau terjemahan ya, tapi di antaranya adalah mungkin ada buku tentang istri-istri Nabi ya. Iya. Ada kalau gak salah, judulnya seperti itu ya. Ya, tanya sama yang biasa lah, yang biasa jualan buku ke toko buku, kira-kira bukunya apa gitu. Saya soalnya gak ngikuti perkembangan dunia perbukuan di Indonesia. Kalau referensi Arabnya saya bisa sebutkan, tapi kalau yang terjemahan ini agak terbatas gitu maklumatnya. Ya. Nanti bisa dicari ya, Ustadz punya buku ya Bu ya. Ya, ibunda para ulama. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah cara menasehati orang tua dan saudara-saudara yang masih belum melaksanakan syariat Islam yang benar, bahkan taklid pada dai atau kiai yang ajarannya jauh dari syariat Islam, bahkan sering mencemooh ajaran-ajaran yang bermanhaj salaf? Mohon penjelasan dari Ustaz. Cara-caranya mungkin macam-macam ya. Kita lihat dari tipikal orang itu seperti apa. Ada orang yang belum mau karena dia jahil, masih jahil ya. Belum faham tentang hakikatnya itu seperti apa. Ini kita masih menggunakan, kita bisa menggunakan pendekatan dengan menjelaskan dengan cara yang baik ya. Nah, tentunya memberi penjelasan ini juga harus memperhatikan cara berpikir orang ini. Enggak semua orang itu terdidik untuk sami'na wa ato'na kalau kita sebutkan Al-Qur'an dan hadis. Ya, ada sebagian orang yang dia lebih mengena kalau kita beri penjelasan-penjelasan yang sifatnya ilmiah. Nah, maka kita pakai cara lain. Ketika menjelaskan, kenapa sih kamu pakai cadar, pakai kudung panjang loh? Ini tuh sehat loh. Oh iya toh. Kok bilang, ini kan dalilnya begini. Mungkin dia gak mempan. Ya, mungkin gak mempan. Gak semua orang sama memang. Nah, untuk hal itu alhamdulillah ada, saya pernah nulis buku juga tentang beberapa banyak hikmah yang terungkap dengan cara berbusana muslimah itu. Itu bisa dibaca bukunya, itu bisa untuk bahan ketika kita ingin menyampaikan kepada seseorang. Salah satunya adalah hasil riset dari dokter dari Jerman. Ini kalau contoh soalnya berupa masalah hijab syar'i ya. Kalau masalah yang lain ya nanti kita carikan jawaban yang lain. Jadi secara medis juga sudah dibuktikan bahwa penderita kanker nasofaring di Saudi itu paling kecil. Kanker nasofaring itu nasofaringial carcinoma itu setelah diriset paling kecil dibandingkan negara-negara sekitarnya yang padahal iklimnya sama. Apa yang membedakan, kata dokter ini, dia tidak menyemukan alasan lain selain karena kebiasaan menggunakan niqab. Dan itu sudah dipublikasikan di jurnal internasional. Dokternya pernah kerja di Jeddah dan dia bukan orang Islam. Nah, itu salah satunya. Banyak juga manfaat-manfaat lain, jadi kita gunakan. Kita berusaha memberi penjelasan sesuai dengan daya tangkap orang itu. Hadithun nas bima ya'rifun. Ini termasuk uslub dakwah juga. Berbicaralah kepada orang sesuai dengan apa yang mereka kemampuan berpikir mereka. Ada hal-hal yang ketika disampaikan kepada orang tertentu dia akan menerima, tapi ketika disampaikan kepada orang lain dia nggak bisa menerima karena cara berpikirnya belum nyampe ke sana. Maka kita pilihkan. Ya, kita harus tahu dulu kondisi orang yang akan kita dakwah ini seperti apa, kemudian tahu kondisi kita juga. Ya. Kalau kita ini orang yang masih diremehkan di mata mereka, ini agak sulit memang. Kita ini dianggap orang apa sih, kamu itu anak kecil, anak ingusan. Memang sulit mendakwahi orang yang lebih tua umurnya. Apalagi kalau ngandani. Yang namanya wong tua itu memang biasanya angel dikandani. Apalagi kalau kita ini banyak utang budi sama orang itu, lebih sulit lagi. Ya. Makanya Fir'aun itu ketika didakwahi oleh Musa, dia bilang apa? Musa, kamu sekarang ngajak saya untuk ngikuti kamu, padahal dulu yang besarkan kamu siapa? Kemudian sudah saya besarkan, kamu membunuh orang satu bangsa sama saya. Kan Musa pernah membunuh salah seorang Kopti kan, fawajad apa namanya, fastaghathahu alladhi huwa min syi'atihi ala alladhi huwa min aduwihi fawakazahu Musa faqadha alaih. Musa ngakoni, ya qala fa'altuha idzan wa ana min ad-dhalin fa farartu minkum lamma khiftukum fawahabali rabbi hukman waj'alni minal mursalin. Iya, ngaku, ya memang saya dulu pernah berbuat salah dengan membunuh kaummu, salah seorang dari kaummu, dan saya ketika itu saya orang yang tidak berada di atas kebenaran. Kemudian saya lari, saya takut sama kamu, takut sama hukumanmu, saya lari. Kemudian Allah memberikan saya hukman, ya ini nubuwah. Waja'alani minal mursalin, dan saya diangkat sebagai rasul. Memang kalau kita punya utang budi itu berat, dakwah itu berat. Sebaliknya, kalau kita sudah dikenal baik sama orang lain, lebih mudah. Nah, bagi orang yang kita ini masih banyak berutang budi, coba kita naikkan dulu. Jangan terus kita ini utang budi gitu loh. Antum berbuat baik dulu sama orang yang akan antum dakwahi. Insya Allah kalau dia sudah cocok sama kita, akan lebih mudah. Ya, akan lebih mudah. Jadi dakwahnya bilhal, bukan cuma bilmaqal. Dakwah itu ada dakwah dengan perbuatan, ada dakwah dengan lisan. Emang kalau cuma ngomong itu gampang. Sekarang buktikan setelah kamu ngaji kamu lebih baik. Lebih baiknya harus bisa dia rasakan. Jangan cuma kebaikan itu untuk diri kita, orang lain enggak merasakan, dia akan sulit untuk menerima gitu loh. Apa buktinya kamu dengan setelah ngaji lebih baik? Wong malah enggak pernah silaturahmi umpamanya. Ya. Pengajian terus, ibunya enggak pernah dibantu. Ininya gak diurusi rumahnya. Nah ini salah kita kalau begitu. Coba setelah kita ngaji itu, kita makin baik hubungannya dengan orang tua, sehingga orang tua gak punya alasan gitu loh. Dia gak punya alasan. Kalau masih mencari-cari juga, ya sudah, ini namanya memang ya takabur, gak mau menerima. Jadi caranya itu macam-macam. Bisa dengan mawa'idhoh, bisa dengan kita berbuat baik. Kasih duit dulu, kasih sedikit-sedikit, kita kasih hadiah, kasih ini. Setelah dia seneng sama kita, ya pelan-pelan ngajaknya. Jangan pernah ada perintah lain. Perintah itu lain dengan ajakan. Yuk, ayo bagaimana? Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ketika ingin mendakwahi bapaknya di surat Maryam itu luar biasa uslubnya. Ya. Wadzkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idz qala li abihi, ketika Ibrahim berkata kepada abihi, bapaknya, ya abadi, menggunakan bahasa kata-kata yang paling lembut, abah itu ab tadi kena ta marbutah yang biasanya digunakan untuk sesuatu yang muannas, seakan-akan bapak ini melebihi bapak sekaligus ibu. Ya abadi, dinisbatkan kepada dirinya. Ya. Bapak saya, wahai ayahku, ya. Mungkin dengan bahasa daerah juga enggak apa-apa. Pokoknya yang paling santun gitu loh. Ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa sih? Ditanya dulu. Kenapa sih kamu beribadah kepada sesuatu yang la yubsir? Lima ta'budu ma la yubsir wa la yasma. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'. Kenapa sesuatu yang enggak bisa mendengar kalau dipanggil, enggak ngelihat, ya, enggak bisa memberikan pertolongan apa-apa sama kamu, kamu ibadahi kenapa? Ajak dia untuk berpikir. Ajak dia untuk menemukan kesalahan dirinya. Ini uslub dakwah yang pertama kali. Misalnya, Pak, kenapa Bapak kok gak senang sama saya? Kenapa Bapak gak senang dengan cara berpakaian saya yang seperti ini umpamanya? Apakah dengan begini Bapak jadi ikut kesumuan? Apakah dengan begini Bapak malah dimintain duit sama orang? Ya. Coba apa gitu loh, jelaskan alasan yang ilmiah kenapa. Masih belum mempan juga, gak mau mikir dia. Oke, tunjukkan kalau kita ini punya ilmu dalam hal ini. Yang dia belum tahu. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Fattabi'ani ahdika siratan sawiyyah. Wahai bapakku, saya ini telah mendapatkan ilmu yang belum sampai sama kamu. Ikuti saya, tak bimbing ke jalan yang benar. Sampaikan bahwasanya kita ini punya alasan, ilmiah alasannya. Bapak mungkin belum tahu. Ibu mungkin belum tahu, atau adik mungkin belum tahu, atau kakak mungkin belum tahu. Sampaikan. Tidak mempan juga. Ya abadi, la ta'budi syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai bapakku, jangan kamu nurut sama setan. Jangan kamu ibadah sama setan. Karena kalau kamu tetap seperti itu, kamu nurutin setan. Begitu itu. Dan setan itu membangkang kepada Allah Ar-Rahman. Enggak mempan lagi. Ya abadi, inni akhaf. Lihat adabnya luar biasa. Wahai bapakku, aku takut tuh ya. Saya khawatir. Enggak langsung, wah bapak itu orang mudeng. Langsung difonis gitu. Wah ini musuhnya ahlu sunnah. Ahli bid'ah. Langsung enggak. Apalagi sampai ahli nar barang. Wah enggak, ditahdir bapaknya. Enggak begitu. Ya abati, inni akhaf ayyamassaka adzabun minar rahman. Saya khawatir kalau bapak tetap seperti ini, nanti kamu terkena lo adabnya Allah. Saya khawatir. Enggak memastikan kan? Enggak. Inni akhaf. Yang menunjukkan adanya keprihatinan. Bahasanya itu bahasa orang yang prihatin, bukan bahasa orang yang menggurui, menghakimi. Loh, yang salah kok kayaknya kita jadi hakim gitu loh. Kamu salah. Tok, ahli bid'ah. Enggak begitu. Inni akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya, sehingga engkau justru menjadi teman setianya syaitan. Ya. Jadi uslub dakwah itu penting. Ya. Rasulullah itu sudah sangat lemah lembut. Musa alaihi salatu wasalam itu adalah makhluk atau manusia, Musa dan Harun, terutama Musa, adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah saat itu di muka bumi. Ya. Manusia yang paling afdol, paling alim, paling soleh, paling takwa, paling dicintai oleh Allah di muka bumi ketika itu. Versusnya ini Fir'aun. Manusia paling kafir, paling bengis di muka bumi ketika itu. Punya kebiasaan yudzabbihuna abna'akum. Bunuhi anak-anak, bayi-bayi laki dibunuhi. Mengatakan ana rabbukumul a'la. Ada orang hari ini yang bilang begitu. Ya mungkin ada. Tapi ini sudah top ini kufurnya. Mbahnya kufur. Apa pesan Allah kepada Musa? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu, datangi ini Fir'aun. Jangan cuma via telepon. Datang dong. Bawa buah kek, bawa hadiah kek. Pijetin dulu kek bapaknya. Ya. Seneng-senengkan dulu. Pak, butuh apa pak? Gini. Sudah enak hatinya, baru ngomong. Wah, ternyata anak saya tambah ngaji, tambah. Masya Allah gitu loh. Bukan begitu tambah ngaji, kalau masuk rumah merengut. Ya. Pelit salamnya. Enggak seperti itu. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Ini sudah lewat batas nih Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun, afan, perintahnya ditujukan kepada Musa dan Harun, ya, manusia terbaik. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha, di surat Thaha itu. Faqula lahu qawlan layyinan. Kemudian sampaikan ucapan yang lemah lembut. Suruh berlemah lembut. Manusia terbaik, sudah jelas terbaiknya, bukan masih diragukan kan. Kalau kita ini kan masih belum tentu lebih baik dari bapak kita. Belum tentu kan? Belum tentu, bapak kita belum tentu lebih jahat dari yang kita bayangkan. Mungkin dia punya amalan-amalan sir yang kita gak tahu. Mungkin ini sudah jelas Fir'aun ini paling kafir. Jelas Musa jelas holy, apa namanya nabinya, manusia terbaik ketika itu. Pun demikian, faqula lahu qawlan layyinan, ucapkanlah oleh kalian berdua perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkar. Mudah-mudahan dengan perkataan yang lemah lembut ini dia jadi sadar, ingat. Au yakhsha, atau takut. Tujuan kita kan itu nasihati. Tujuan kita nasihati itu adalah supaya mengingatkan kesalahan orang lain. Dan orang lain itu walaupun dia salah, tapi kalau disalah-salahkan tidak ada yang senang. Orang bersalah itu disalah-salahkan tidak senang sebetulnya. Apalagi kalau yang bersalah ini lebih tinggi statusnya daripada yang nyalah-nyalahkan. Dikeplak nanti. Kue ini sopo. Bocah ingusan, namanya gitu. Nah ini sudah jelas salah saja, kita suruh lemah lembut. Apalagi kalau mungkin kita yang salah menilai. Kita menganggap orang tua kita atau siapa kerabat kita ini begini, begini, begini, begini. Padahal mereka punya alasan. Karena sikap kita sendiri yang kurang pas gitu loh. Jadi kurang lebih, ini sudah banyak apa namanya, karena memang macam-macam gitu pilihan ya, opsinya macam-macam ya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Sedikit lagi ya Ustaz ya, ini pendek-pendek Ustaz, dua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau tanya Ustaz. Afwan, saya masih awam. Jika seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri dan salah satu istrinya sudah beranak satu dan istri yang lain belum. Ya. Pertanyaannya, apakah anak-anak dari istri yang sudah beranak tersebut juga boleh memanggil istri yang lain yang belum punya anak itu dengan panggilan ummi atau ibuku? Ataukah harus memanggil dengan panggilan amma atau tante? Mohon penjelasannya. Istrinya berapa Ustaz? Ini istri dua ini Ustaz. Kalau panggilan itu maksudnya adalah panggilan kehormatan, ya nggak apa-apa. Seperti kita memanggil istri-istri Rasulullah menjuluki dengan ummahatul mu'minin. Padahal hakikat dari ibu itu adalah yang melahirkan kita. Ya, tapi nenek ya, atau yang ibunya ibu, neneknya ibu itu juga dibilang ummahat, ibunda kalian. Jadi nggak harus yang langsung. Ya. Dan itu bisa menjadi dalil bahwasanya kita boleh memanggil orang yang lebih tua, yang masih dekat kerabatnya, dengan panggilan kita kepada orang tua kita. Atau kita juga bisa kiaskan kepada julukan bapak itu gak hanya berlaku kepada bapak kandung kita, kepada am itu juga dibilang bapak. Contohnya firman Allah di surat Al-Baqarah ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Apakah kamu menyaksikan, kata Allah, ketika Ya'qub itu sedang menghadapi kematian, dan dia berpesan kepada anak-anaknya, siapa yang akan kamu sembah, akan kamu ibadahi sepeninggalku? Kata anak-anaknya, na'budu ilahak, kami akan mengibadahi ilahmu, yakni Allah, dan ilahnya bapak-bapakmu. Siapa? Ibrahimah wa Ismail. Ismail ini bukan bapaknya, amminya. Ya. Karena Yakub itu bin Ishak bin Ibrahim. Ismail enggak ketemu secara nasab. Karena dia amminya, tapi am itu dianggap sebagai ab. Ya. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ishaq iya, masuk. Karena kakeknya. Nah, kalau kita mau kiaskan juga bisa seperti itu. Ya ini memang bukan ibu kita. Tapi kita hormati dia sebagai kita sebagaimana kita menghormati ibu kita. Enggak apa-apa. Toh enggak ada orang yang berniat menasabkan dirinya kepada perempuan, ini enggak gitu loh. Enggak apa-apa. Jadi niat kita itu mempengaruhi status panggilan itu nanti. Seperti bapak manggil istrinya, "Mi, Umi," gitu. Ya enggak mungkin ibunya dia kan. Iya. Cuman dia memanggil dengan panggilan anak-anak. Enggak apa-apa. Iya, Ustaz. Ada juga saya tambahkan sedikit pertanyaannya, Ustaz. Ada juga seperti anak saya panggil Mama Kiki, Mama Kiki. Jangan panggil Mama Kiki, kayak seperti ada mama-mama yang lain katanya. Istri saya cuma satu, Ustaz. Oh, gitu. Apa diperbolehkan? Apa enggak boleh apa bagaimana, Ustaz? Apa niat ya ini? Tergantung niatnya juga ya. Niatnya. Nah, sekarang kalau dia panggil Pak, Pak gurunya dipanggil bagaimana? Jangan, bapakmu cuma satu. Enggak boleh manggil orang lain dengan Pak. Yang manggilnya bapak gitu, manggilnya Pak. Maksudnya Pak itu sebagai sapaan gitu loh. Bukan sebagai niatnya dari bapaknya dia, bukan. Gitu loh. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang diberikan, Ustaz. Pertanyaan terakhir, Ustaz ya. Terakhir ya. Yeah. Ini agak panjang ini. Nanti kecil-kecil lagi. Nanti mohon dipersingkat ya kalau besok buat pertanyaan dan kalau bisa tulisannya agak besar ya. Ustadz, bila seorang merasa bahwa dirinya mempunyai dosa yang amat sangat banyak, sampai-sampai dirinya selalu merasa ketakutan dan resah dan khawatir bahwa dosa dan kehinaannya membuat Allah murka, namun di sisi lain ia selalu merasa bahwa kasih sayang Allah kepadanya takkan pernah putus. Selalu mendapat kemudahan, doa yang dikabulkan bahkan diberi lebih. Maka ia merasa bersyukur namun juga merasa amat sangat ketakutan bahwa itu adalah istidraj. Bagaimana sikap yang ahsan bagi fulanah? Oh, maksudnya temannya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Memang kita ini disuruh menyeimbangkan ya antara khauf kita dengan roja kita. Kita harus takut terhadap dampak negatif dari dosa-dosa kita, harus. Tapi kita juga tidak boleh sampai putus asa dari rahmat Allah. Kita harus punya husnudzon kepada Allah. Ketika kita sudah betul-betul bertaubat, Allah akan ngampuni kita. Jangan sampai ada suudzon kepada Allah, Allah gak akan ngampuni. Suudzonnya ini, kata para ulama, lebih besar daripada dosa dia itu sendiri. Dia dosa apa? Umpamanya, na'udzubillah dosa zina. Tapi dia bersuudzon sama Allah, sudah mungkin, saya sudah terlalu sering, Allah gak akan ngampuni saya. Ini lebih besar daripada dosa zina itu sendiri. Ya. Hati-hati, suudzon itu berat. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wahwa yuhsinu billahi dhan. Ya. Jangan sampai kalian itu mati, kecuali kalian itu dalam keadaan husnudzon sama Allah. Jadi harus diseimbangkan. Kalau kita sudah bertaubat, kita husnudzon sama Allah. Husnudzon. Kita isi dengan amal soleh. Bahkan untuk menjadi pelipur laranya, mari kita simak ayat-ayat terakhir di surat Al-Furqan. Ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Orang-orang yang tidak menyeru selain Allah, gak berbuat syirik. وَلَا يَقْتُلُنَ النَّفْسَ allati haramallah illa bil haq, tidak membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali kalau alasannya benar. Wala yaznun, dan tidak juga berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang melaksanakan ketiga ini, syirik, bunuh dan zina, yalqa athama ay adzaba, dia akan mendapatkan jazanya, balasannya berupa apa? Yudha'af lahul adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, yaitu dia akan dikekalkan dalam azab pada hari kiamat dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa amila salihan, ya, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allahu akbar. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, ya, taubat dengan memenuhi syarat-syarat taubat yang diatur dalam syariat, ya, adanya penyesalan, adanya tekad untuk tidak mengulangi lagi, ya, ini beda dengan tidak boleh ngulangi lagi, itu bukan syarat. Tidak boleh ngulangi lagi itu bukan syarat diterimanya taubat, ya. Lain dengan adanya tekad untuk tidak mengulangi lagi. Yang penting tekadnya ini, kesungguhan untuk tidak ngulangi. Kalau seandainya dia ngulangi lagi, enggak berarti taubatnya yang dulu itu batal, enggak. Ya, al-azmu ala alla ya'ud. Adanya azm, niat yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Kalau disyaratkan orang yang sudah bertobat enggak boleh ngulangi lagi, syaratnya enggak boleh ngulangi lagi, enggak ada orang tobat nanti. Ya. Wah, enggak bisa, Ustaz. Namanya kita ini masih manusia, banyak setan berkeliaran, hawa nafsu kita punya, tidak boleh ngulangi lagi, baru tobatnya sah. Tidak ada orang tobat, manusia ini terus berbuat dosa. Tapi paling tidak ada kesungguhan untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga adalah mengisi dengan amal-amal soleh. Kalau berkaitan dengan manusia, ya dengan mengembalikan kezaliman itu, minta dimaafkan atau mengembalikan hak orang lain yang kita ambil. Ala kulli hal, orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh ini, kata Allah, Allah akan ganti dosa-dosanya menjadi pahala-pahala. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Jadi indah sekali janji Allah itu. Jangan sampai kita ini khawatir Allah tidak ngampuni, itu justru menjadi senjata yang mematikan oleh setan supaya kita enggak usah taubat aja sekalian. Sudah terlanjur, kamu ini sudah remek bahasanya. Wis percuma taubat, terlalu banyak. Enggak ada terlalu banyak. Enggak ada terlalu banyak. Siapa yang lebih? Orang yang musyrik saja itu diampuni kalau dia mau taubat. Asal mau taubat loh. Kalau enggak mau taubat enggak diampuni. Tapi kalau dia taubat, enggak ada dosa yang lebih berat di mata Allah daripada dosa syirik. Ya. Dosa zina itu masih di bawahnya syirik. Karena manusia ini punya alasan untuk berzina walaupun lemah, karena dia punya hawa nafsu. Tapi orang berbuat syirik ini enggak punya alasan dia. Makanya enggak bisa diterima sama Allah. Apa alasannya orang berbuat syirik coba? Coba sebutkan alasan logisnya apa orang berbuat syirik? Yang nyiptakan dia Allah, yang ngasih rezeki dia Allah, yang menghidupkan dia Allah, mematikan dia Allah, yang nanggung nasibnya Allah. Untuk apa berbuat syirik? Enggak punya alasan kan? Makanya Allah enggak bisa terima. Mencuri, ya memang manusia cinta dunia. Zina, emang laki-laki senang sama perempuan, masih ada alasan, walaupun ini enggak lantas menjadi legitimasi gitu loh. Tapi masih ada, dorongan masih ada. Nah, dosa yang berat itu adalah dosa yang seseorang melakukannya tanpa punya argumentasi sedikit pun. Makanya di antara orang yang tidak akan diperhatikan oleh Allah, orang yang terancam, tersiksa berat, itu ada tiga. Salah satun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, ya. Usaymitun zanin. Usaymit itu adalah tasghir dari asmat. Asmat itu laki-laki yang sudah kempot. Ya, sudah masuk ke dalam, sudah tua bangka, zina juga dia. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ya. Ini mestinya sudah enggak punya alasan untuk zina. Wong sudah tua, sudah bau tanah kok masih sempat-sempatnya berzina gitu loh. Lain kalau itu masih muda. wa'ailun mustakbir. Yang kedua, orang miskin tapi sombong. Kalau kaya sombong gak baik, tapi masih mending. Ya, masih punya modal lo sombong, kaya sombong. Ini miskin kok sombong. Makin dia gak punya alasan untuk sombong. Yang ketiga adalah wa malikun kadzab. Malik, raja, tapi pembohong. Penguasa tapi suka bohong. Orang bohong itu biasanya kalau kejepit. Maling, konangan, mau dimasak, kamu mau maling ya? Oh enggak. Demi Allah saya enggak maling. Ya, karena dia orang yang apa namanya ketakutan. Kalau raja dia takut sama siapa? Kok harus berdusta? Dia enggak punya alasan untuk berbohong. Gitu loh. Kalau dia sampai berbohong, maka siksanya lebih. Orang miskin sombong, lebih siksanya. Orang tua zina, lebih berat siksanya. Orang musyrik, paling berat. Karena enggak punya alasan sama sekali. Nah, pokoknya kembali ke pertanyaan tadi, ya caranya adalah jangan sampai kita ini suudzon sama Allah. Ya, kemudian harapan ini juga harus kita tingkatkan. Kita mengharap sesuatu sesuai dengan apa yang Allah arahkan ke sana. Kita suruh mengharap rahmatnya Allah. Kita berharap rahmatnya Allah. Kita suruh mengharap Allah mengampuni kita. Ya, kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jangan sampai berat sebelah. Ya, begitu. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Dan waktu kita sudah habis Ustaz, mohon sedikit diberikan kesimpulan dari pertemuan kita kali ini dengan tema wanita atau muslimah penggenggam bara api. Sedikit Ustaz, kesimpulan pada Ustaz. Ya, jadi kesimpulannya adalah berpegang teguh dengan din ini memang berat, tapi itu suatu bagian yang tidak terpisahkan dari konsekuensi iman kita, sehingga harus kita lewati. Nah, bagaimana agar ujian-ujian ini bisa kita lewati, bisa kita lalui dengan tanpa menyurutkan semangat kita? Caranya adalah diantaranya dengan banyak-banyak tadabburul Quran, ya, tilawatul Quran, mengamalkan pesan-pesan dan ajaran-ajaran dalam Al-Quran, karena diantara fungsi Al-Quran adalah kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Ya. Yang kedua adalah dengan mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah, amal soleh, dengan hal-hal yang meningkatkan keimanan kita. Ya. Karena dengan adanya kesibukan itu kita jadi terbagi pikiran kita, beban pikiran kita. Daripada kita harus mikirkan beratnya ujian di kanan kiri, mending kita mikirkan bagaimana kita memanfaatkan waktu ini untuk ibadah, untuk amal soleh. Ya. Itu juga merupakan salah satu yang melindungi kita dari fitnah. Yang terutama ibadah sholat, ya. Sholat ini sangat besar. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong. Ya. Sabar dan sholat. Kemudian yang keempat adalah dengan doa. Ini gak boleh kita abaikan. Ya, berdoa itu merupakan salah satu sebab yang sangat dahsyat pengaruhnya. Ya, apalagi bila dilakukan dengan frekuensi yang sering. Dan jangan pernah kita merasa doa kita gak dikabulkan sama Allah. Jangan. Kita doa itu sudah suatu kebaikan. Kita berdoa itu sudah baik. Dikabulkan, gak dikabulkan. Yang penting kita sudah diberi taufik untuk berdoa, itu sudah luar biasa. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, inilah ahmilu hammal ijabah. Saya itu gak mikirkan lagi, ah Allah mau kabulkan, mau enggak. Pokoknya kalau saya sudah diberi taufik untuk doa, insya Allah itu baik nanti nasibnya. Karena dikabulkannya doa itu bisa dalam beberapa versi. Pertama, diberi sesuai dengan yang kita minta. Kita minta dapat ini, dikasih sama Allah. Atau kita gak diberi apa yang kita minta, tapi kita dihindarkan dari madharat yang setara dengan kebaikan yang kita minta. Atau yang ketiga, gak diberi ini, gak diberi itu, tapi dikasih pahala di akhirat. Semuanya baik. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah itu marah kalau kita enggak minta sama Allah. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Mengatakan doa itu sebagai ibadah. Orang yang takabur, enggak mau ibadah, enggak mau minta sama saya, itu akan disiksa oleh Allah SWT. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang takabur untuk beribadah maksudnya untuk berdoa, malas, enggak mau doa dia. Enggak, harus doa. Yang kelima adalah perbanyak zikrullah, ingat kepada Allah ya, dengan baik dengan fisiknya, ibadah-ibadah yang tergolong zikir seperti salat atau dengan zikrul lisan atau dengan zikrul qalb ya, dengan menghayati bacaan-bacaan itu. Insyaallah dengan beberapa kiat ini kita bisa terbantu untuk selalu istiqomah. Wallahu ta'ala alam.